بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين، bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Jalla wa Ala memudahkan untuk kita langkah kita, memudahkan untuk kita upaya kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di mana sebagaimana biasa setiap satu bulan itu ada dua kali pertemuan. Kita akan membahas sebuah kitab, yaitu yang berbicara seputar tauhid. Dan kitab yang kita bahas adalah sebuah karya yang monumental dari seorang imam al-mujaddid, seorang imam bihaq, seorang pembaharu al-Islam yang memperbaharui apa yang telah ditinggalkan dari pokok-pokok agama di masanya ketika itu, sehingga beliau disebut sebagai mujaddid, seorang pembaharu, itu karena dakwahnya yang mendakwahkan at-tauhid, memerangi kesyirikan tidak hanya dengan tulisan, dengan dakwah, bahkan juga dengan tindakan, sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sampai-sampai ada suatu fenomena yang mungkin tidak begitu banyak dikenal oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama, kecuali dia memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid, bahwa di zaman cucunya, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdullah ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kerajaan Saudi yang pertama ini perang sama kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi kekhalifahan Turki Utsmani yang mungkin di mata orang-orang pergerakan sekarang ini adalah sebagai yang diagung-agungkan, suatu yang dielu-elukan, itu pernah dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebabkan karena berkolaborasi dengan Kuburiyun, memerangi negeri Tauhid yang pertama, yaitu negeri Diriyah di Najd, hingga akhirnya runtuh kerajaan itu. Hingga runtuh, rajanya yaitu Raja Abdullah diboyong ke Turki, kemudian dipenggal kepalanya. Kemudian syekhnya, ketika itu masih muda, Syekh Sulaiman bin Abdullah, itu belum mencapai 40 tahun. Belum mencapai 40 tahun. Dibawa ke kuburan, kemudian dibunuh di kuburan. Jadi sampai sebegitunya permusuhan daulah Turki Utsmani saat itu kepada dakwah tauhid yang diserukan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, oleh murid-muridnya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, sampai perbedaan itu tidak bisa begitu saja hilang hingga di zaman kita sekarang ini. Tidak bisa begitu saja hilang hingga di zaman kita sekarang ini. Hingga bagi pemerhati itu akan tampak olehnya perbedaan-perbedaan itu. Walaupun upaya-upaya untuk takrib, pendekatan, upaya-upaya untuk melupakan luka lama, duka di masa lalu, itu diupayakan. Namun bahwa keduanya itu menganut paham yang berbeda, akidah yang berbeda, ini tidak bisa dipungkiri. Yang pertama yaitu dakwah at-tauhid, yang kedua adalah dakwah selain dakwah at-tauhid. Yang pertama memerangi kesyirikan, yang kedua justru mempopulerkan kesyirikan. Ini kenyataan, ini realita. Ini dakwah yang sering kita agung-agungkan sebagai dakwah Wahhabiyah, tapi kebanyakan orang nggak begitu kenal sama dakwah Wahhabiyah sebenarnya, nggak kenal. Dakwah yang ketika kita dituduh sebagai Wahhabi, kita marah atau kadang kita berbangga, ya kami Wahhabi, namun sebenarnya nggak paham apa itu dakwah Wahhabiyah. Ketika dia betul-betul mengenal dakwah Wahhabiyah, maka dia sendiri yang risih, dia sendiri yang merasa ketakutan, dia sendiri yang merasa, loh kalau seperti ini kita akan dimusuhi oleh semua orang, loh kalau seperti ini berarti cuma sedikit orang yang benar-benar beragama Islam. Hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal seperti itu hendaknya tidak menjadi bahan pertimbangan, karena al-haq haqqu an yuttaba, kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Apakah di zaman ketika kebenaran itu banyak pengikutnya, ataukah ketika di zaman kebenaran itu hanya sedikit pengikutnya? Karena yang menjadi ukuran kita adalah kita menjadi pengikut kebenaran, bukan menjadi pengikut mayoritas. Maka dalam kitab Tauhid ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyinggung banyak persoalan, yang mana kita globalkan bahwa persoalan yang disinggung dalam kitab Tauhid itu ada dua, yaitu yang pertama tentang hal-hal yang membatalkan Tauhid, itu mencabut Al-Islam dari akarnya. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan At-Tauhid. Ini muatan dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang banyak dibaca di banyak pengajian, yang mana seorang tidak cukup hanya mempelajarinya sekali saja, bahkan dia harus berulang kali. Dia harus berulang kali. Ya, kenapa demikian? Karena tabiat manusia itu lupa. Kemudian yang kedua, syaitan mengesankan kepada manusia bahwa dia merasa bahwa dirinya paham apa itu tauhid. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, jangankan seperti zaman kita sekarang ini. Zaman di mana minat kepada menuntut ilmu itu kurang. Minat kepada belajar ilmu agama itu kurang. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, seperti yang beliau sendiri kisahkan, dikisahkan juga oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama sekarang, bukan Menteri Agama kita, Menteri Agama Arab Saudi, itu keturunan langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab beliau Kashfus Syubhat, beliau mensyarah kitab Kashfus Syubhat, Syekh Saleh Al-Syekh menceritakan akan apa yang terjadi di zaman kakeknya, di zaman engkongnya, yaitu pendiri dakwah atau Daulah As-Saudiyah yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa murid-muridnya ketika itu merasa bahwa dia sudah paham tauhid, dia pengen belajar ilmu yang lain. Kami pengen ilmu hadis, kami ingin ilmu fikih. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengulangi kembali pelajaran tauhid untuk yang kali ketiga dan yang kali yang keempat. Namun murid-muridnya merasa at-tauhid fahimna, persoalan tauhid kami sudah paham, kami sudah kelar tauhid, kami pengen yang lain. Sehingga mereka mengusulkan, tolong ajari kami ilmu yang lain, katanya. Kemudian Syekh mengatakan, baik, kita akan lihat ya ke depan. Tidak langsung disetujui oleh Syekh, tidak langsung diiyakan oleh Syekh, melainkan Syekh akan lihat apakah iya betul bahwa perlu diganti materi yang lain atau tidak. Hingga satu hari kembali lagi Syekh duduk di hadapan murid-muridnya mengajar. Kemudian ketika itu Syekh datang dengan wajah yang sedih, dengan wajah yang berubah, dengan air muka yang lain daripada biasanya. Kemudian di situ murid-muridnya bertanya, "Ada apa, Syekh?" Syekh cerita, "Ada yang cerita kepadaku bahwa di rumah si Fulan ini baru bangun rumah, kemudian mereka mau pindah rumah, kemudian sebelum masuk rumah mereka menyembelih ayam. Sebelum masuk rumah mereka menyembelih ayam, bukan buat makan-makan, tapi tabarrukan. Dalam rangka mencari berkah. Kemudian saya sudah mengutus orang untuk cek apakah betul cerita ini. Biar kalau emang betul, kita akan utus orang untuk mendakwahinya, untuk meluruskannya. Kita tegakkan kepadanya hukum Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang hari yang kedua. Kemudian muridnya bertanya lagi. Kata muridnya, "Bagaimana cerita si Fulan? Apa yang terjadi?" "Setelah saya utus," kata Syekh, "orang yang menginvestigasi kasusnya, ternyata kasusnya bukan itu," kata Syekh. "Lalu apa, Syekh?" "Ternyata si Fulan menzinahi ibunya." "A'udzubillah," katanya. Kata murid-muridnya, "A'udzubillah, menzinahi ibunya, a'udzubillah." Lalu di situ Syekh tahu bahwa murid-muridnya belum paham tauhid. "Kalian terheran dengan seorang yang melakukan dosa besar, tapi ketika saya ceritakan kepadamu kasus yang pertama, sedangkan itu adalah syirik akbar, kalian tenang-tenang saja." Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kasyfus Syubhat, beliau katakan, "Maka ucapan seseorang at-tauhid fahimnah, bahwa tauhid kami sudah kelar, itu adalah dalil akan besarnya kejahilan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala." Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sering terperangah dengan berita-berita yang terjadi di media. Korupsi 35 triliun. Betul, itu merugikan, banyak kerugian yang tercipta. Tapi kerugian akidah itu jauh lebih besar. Kerugian din hingga agama itu hilang, itu jauh lebih besar. Perampokan, pembunuhan, itu hanya menghilangkan nyawa, menghilangkan harta, di mana penderitaannya berakhir dengan masuknya seorang ke alam kubur. Dia tidak lagi merasakan kerugian itu. Dia dirampok misalnya, dia dibunuh misalnya. Namun ketika agama yang hilang, ketika tauhid yang hilang, ketika dia jatuh kepada kesyirikan, penderitaannya tidak berhenti ketika dia mati. Dia akan terus disiksa selama-lamanya di akhirat. Abadal abidin, tiada hentinya illa ayyasha Allah. La yadkhul jannah, dia tidak akan pernah masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta masuk lubang jarum. Jadi persoalannya bukan persoalan ringan. Ayol hadirun dimulai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu besar perhatian para ulama kita terhadap perkara tauhid. Mungkin kita bosan, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Itu disebabkan karena kitanya yang tidak mengerti hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kitab, akhir kitab tauhid, sebagai selayang pandang dari kitab ini, penulis berbicara tentang apa? Tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang selayaknya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya di hari kiamat dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit semuanya Allah lipat dengan tangan kanannya. Perkara tauhid perkara yang dahsyat. Perkara tauhid perkara yang karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan syariatnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bagi manusia mukmin dan kafir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bentangkan jahanam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala suruh manusia melintasi sirat. Sebagiannya tergelincir masuk ke dalam jahanam dan yang lainnya selamat masuk ke dalam surga. Semua min ajli kalimat, dalam rangka kalimat tahqiq la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah dalam belajar tauhid. Semangatlah dalam mempelajari agama Allah, utamanya at-tauhid. Karena semua ibadah yang kita berikan kepada Allah itu tiada nilainya di sisi Allah tanpa seorang mentauhidkan Allah. Apapun, hatta yang paling besar sekarang, apa yang dianggap yang paling besar oleh manusia, perkara khilafah misalnya, walaupun itu bukan yang terbesar, tauhid Allah, tauhid lebih besar. Perkara khilafah, orang-orang yang menyuruh-nyuruhkan dan mendengung-dengungkan khilafah, lemparkan kepadanya sebuah pertanyaan. Tanya kepadanya, dalam rangka apa kamu menegakkan khilafah? Semua ibadah yang dilakukan manusia tertuju kepadanya pertanyaan yang sama. Sholatnya, puasanya, zakatnya, menjauhi ribanya, menegakkan khilafahnya, tertuju padanya pertanyaan yang sama. Satu ini, dalam rangka apa kamu melakukan itu? Dalam rangka apa kamu sholat? Dalam rangka apa kamu meninggalkan riba? Dalam rangka apa kamu zakat, kamu puasa? Dan kepada yang menyuruh-nyuruhkan khilafah, kita tanya dalam rangka apa kamu menegakkan khilafah? Maka jawabannya tidak lebih. Apakah karena Allah saja? Itulah tauhid. Atau karena Allah dan selainnya? Itulah syirik. Atau karena selain Allah saja, itu juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa asas yang menjadi pondasi dari semua ibadah kita, semua amalan kita adalah tahqiq kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus diperhatikan. Kalian mau Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang berbicara tentang tabarruk, yaitu yang mencari berkah. Mencari berkah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala fi kitabi kitab tauhid, qala babun, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwiha. Bab riwayat yang datang tentang orang yang bertabarruk. Bertabarruk itu didefinisikan dengan tolabul barokah. Tolabul barokah ini lebih tepatnya kita artikan dengan ya mencari, ketimbang kita artikan dengan meminta. Ya mencari berkah, karena mencari berkah itu maknanya iltimas, iltimasul barokah. Ya, bukan tolab, karena kalau tolab, kalau sudah minta, apabila objeknya itu sudah selain Allah, maka hukumnya cuma satu. Kalau dia minta kepada selain Allah, hukumnya cuma satu. Hukumnya syirik akbar. Sedangkan perkara mencari keberkahan, ya ini hukumnya tergantung ya perbuatannya. Ya, di antaranya ada yang disyariatkan, ada yang merupakan syirik asghar, dan banyak juga yang merupakan syirik akbar. Jadi talabul barakah, ya, mencari keberkahan itu lebih tepat ya kita artikan begitu ketimbang kita artikan dengan meminta-minta berkah. Ya, agar hukumnya itu nanti disesuaikan dengan perbuatannya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan apa sih berkah itu? Keberkahan ya. Orang Betawi bilang berkat. Ya, kalau udah nyinggung-nyinggung berkat, maka yang tergambar di benak kita apa? Besek. Besek begitu bukan? Nah, memang seperti itu. Ya, karena dia diambil dari kata birkah. Birkah itu adalah tempat berkumpulnya air. Ya, tempat berkumpulnya air. Terkandung situ dua makna, yaitu luzum, ya, bahwa yang pertama itu ya, adanya kebaikan. Ya, kemudian yang kedua, ya, luzumuhu, bahwa kebaikan itu ya tidak hilang. Ya, seperti halnya birkah, ya, suatu misalnya danau atau mungkin ya empang. Ya, kalau di gurun pasir itu sebuah oase misalnya, ya. Di situ tempat berkumpulnya air dan tidak kemana-mana air itu, hanya di situ. Ya. Nah, dari sini keberkahan disebut berkah itu karena banyaknya kebaikan di situ. banyaknya kebaikan di situ. Ya, maka dari itu para ulama mengartikan dan mendefinisikan al-barakah dengan thubutul khairil ilahi fi syai. Thubut, ya, luzum, ya, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Adanya kebaikan ilahi pada sesuatu dan tidak hilang. Disebut dengan keberkahan. Ya, jadi dari sini kita ketahui bahwa persoalan sesuatu itu terkandung padanya keberkahan ataukah tidak terkandung kepadanya keberkahan, itu tergantung kepada keterangan dari sahibu syariah. Keterangan dari apakah nas Al-Quran ataukah hadis nabawi. Karena adanya ada tidaknya kebaikan itu harus berdasarkan dalil. Ya, ada tidaknya kebaikan ilahi pada sesuatu, ya, itu berdasarkan dalil. Ya, seperti misalnya kita mencari keberkahan dari mentaati kedua orang tua, ya, dari berbakti kepada kedua orang tua. Ya, siapa yang menetapkan bahwa perbuatan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kebaikan? Syariat. Selain juga fitrah, karena yang berbakti kepada orang tua itu dianggap orang yang berbakti, orang yang beradab, ya, hatta oleh syariat di luar syariat Islam. Nah, dalam al-Islam, ya, apa yang sudah dianggap sebagai kebaikan, ya, dijanjikan padanya pahala. Dijanjikan padanya pahala. Mencari keberkahan misalnya dari, ya, mengamalkan Al-Quran, boleh apa enggak? Akan diperintahkan. Akan diperintahkan. Mencari keberkahan dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperintahkan. Tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunih qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti selainnya, sangat sedikit dari kalian yang mengingat. Nah, ini contoh-contoh cari keberkahan melalui jalan yang syar'i. Nah, jalan-jalan yang syar'i. Dan di sana ada bentuk-bentuk mencari keberkahan, ya, dengan, ya, jalan-jalan di luar petunjuk syariat. Jalan-jalan di luar petunjuk syariat. Seperti misalnya menetapkan adanya suatu kebaikan ilahi pada sesuatu tapi tanpa didukung dengan dalil. Tanpa dalil. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang akan datang hadisnya nanti. Ya, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon. Dengan tujuan apa? Agar mendapatkan kemenangan di saat perang. Dan yang seperti ini ditiru oleh orang-orang kita. Ya. Dia lihat ada pohon umurnya panjang, ya, daunnya lebat, ya, rantingnya besar-besar, dikasih baju. Ya. Dibajuin sama dia. Ya. Dengan kain putih, dengan kain kotak-kotak, ya. Ya, pohonnya gede, kalau pohonnya kecil udah dimandiin sama dia balik. Ya. Seperti dia mandiin kerisnya, dia mandiin gamelannya, ya, dia mandiin benda-benda pusakanya. Kenapa? Karena dia mengharapkan ada kebaikan ilahi pada sesuatu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk menetapkan, ya, penetapan bahwa benda-benda itu miliki berkah. Maka ditanya kepada mereka, aina dalil? Mana dalilmu bahwa benda-benda pusaka ini, ya, terkandung padanya kebaikan ilahi? Yanfa au yadur, bisa memberi kemanfaatan atau bisa menolak suatu kemudaratan. Fala dalil alaih. Mereka enggak punya dalil akan hal itu. Mungkin mereka akan sebutkan dalilnya tapi bukan dari Quran. Dari kitab buku-buku primbon, dari mujarobat, yang mana itu semua bukan dalil dalam Islam. Atau tutur-tutur orang tua, dari buku-buku babat, ya, buku-buku cerita orang dulu, atau tutur-tutur yang disampaikan secara lisan, ya. Bahkan yang seperti ini kalau kita lihat dalam masyarakat kita, itu tidak hanya ada pada suatu suku atau kabilah tertentu. Bahkan terkadang suatu keluarga misalnya, dia punya benda pusaka sendiri. Sehingga turun-temurun dipegang oleh anak-anak keturunannya, dijaga hingga muncul padanya keyakinan-keyakinan. Muncul padanya keyakinan-keyakinan. Sehingga ketika ingin hajatan, benda itu dikeluarkan, benda itu dimandikan, benda itu diperlakukan ya secara spesial, tentu seorang tidak melakukan suatu benda ya dengan perlakuan spesial kecuali ada padanya keyakinan ya bahwa akan mendatangkan kebaikan, atau dia sanggup untuk menolak suatu kemudaratan. Nah, yang seperti ini diantara bentuk juga mencari keberkahan, mencari-cari keberkahan. Dan hukumnya itu bisa syirik asghar, bisa hukumnya syirik akbar. Dari sisi bahwa dia menetapkan bahwa benda itu bisa mendatangkan kebaikan, ya, atau menolak suatu kemudaratan, ya, sebagai perantara sedangkan yang memberikannya adalah Allah, ini syirik asghar. Ya, kalau dia tetapkan itu sebagai sebab, ya, sebab mendatangkan kebaikan, sebab menolak suatu kemudaratan, ini syirik asghar. Ya. Namun dari sisi kalau dia menetapkan bahwa benda itu yang mendatangkan kebaikan, atau benda itu sendiri yang menolak kemudaratan, maka ini hukumnya adalah syirik akbar, mukhrijun minal millah. Cuman yang kedua ini jarang, Pak. Ya, kebanyakan yang pertama. Kebanyakan adalah syirik dari jenis syirik asghar. Namun ya kita lihat enggak lepas juga dari syirik akbar. Gimana gitu? Seperti misalnya keris. Ya, atau seperti misalnya benda apalah gitu kan, yang diyakini memiliki keberkahan. Keberkahan itu bisa mendatangkan keuntungan. Keberkahan itu bisa berupa ditolaknya bala dan musibah dan bencana. Ya. Tapi dia meyakini bahwa benda itu cuma sebab. Nah, ini cuma sebab yang datangin keuntungan, yang menolak bencana dan bala itu Allah. Ini tadi kita bilang syirik apa ini? Asghar. Tapi dia dapetin benda itu dengan bertapa. Syirik akbar dari bertapanya. Ya. Atau dia dapetin bendanya itu dengan nyekar, misalnya di kuburan wali, dengan minta-minta, dengan sujud kepada selain Allah. Dia jatuh kepada syirik akbar dari sisi ya ibadahnya kepada selain Allah itu. Jadi kita tidak bisa melihat hanya pada satu persoalan aja. Betul bahwa misalnya suatu benda itu dijadikan media, ya, sebagai sebab untuk menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Ya, diharapkan keberkahannya, tapi yang beri berkah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini saja memang dia itu syirik asghar. Menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Tapi kita lihat realitanya di lapangan, orang-orang itu mendapatkan benda-benda tadi kadang dengan cara-cara ya beribadah kepada selain Allah. Dengan cara-cara melakukan perdukunan, dengan cara-cara menyembelih untuk selain Allah, dengan cara-cara manggil-manggil jin, beribadah kepada jin, ya, atau dilakukan padanya ritual, ya, mandikan, ya, dibacakan, ya, kalam-kalam yang kita tidak tahu apa maknanya. Terkadang di dalamnya terdapat ya bentuk doa li ghairillah, ya, kata-kata yang terkandung di dalamnya di mana dia memanggil selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dibungkus dengan ayat-ayat. Nanti pasti ada pemanisnya, Pak. Ada pemanisnya. Karena kalau isinya cuman bahasa jin saja, kita tahu oh ini mungkar. Tapi enggak begitu dipasarkan ke kita. Ya. Yang memasarkan siapa? Orang-orang yang dijuluki kiai, tempat-tempat yang dikatakan pesantren, tapi ternyata mengajari klinik. Ya. Gak akan dijual ke kita, dipasarkan ke kita, kepada kaum muslimin, gelondongan begitu, tanpa diberi pemanis. Apa pemanisnya? Ayat Quran. Apa pemanisnya? Nama-nama Allah sebagai pemanisnya. Sehingga ketika kebatilan berbungkus al-haq, disitulah orang mudah tertipu. Oh ini kan ayat Quran, katanya. Ini kan ayat Quran. Ya. Sehingga ada sarung-sarung keris misalnya bertuliskan ya ayatul Quran. Ya, ayat Quran. Bertuliskan ayat kursi. ya. Tapi seorang yang paham tauhid, hal yang begitu tidak ya merubah pandangannya, karena yang menjadi ukuran adalah hakikatnya, ya, bahwa ketika ya benda itu diperlakukan seperti perlakuan musyrikin kepada Dzatul Anwar, ya, pohon yang dijadikan tempat dia menggantungkan senjata-senjata mereka, maka hukumnya dia juga, ya, karena agama Allah tidak berubah. Di zaman Nabi itu syirik, tidak berubah. Di zaman sekarang jadi bukan syirik, dia juga tetap kesyirikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ya pembahasan tentang tabarruk ini, ya kita simpulkan yang pertama bahwa tabarruk itu artinya apa? Mencari. Itu lebih tepat ketimbang kita artikan dengan meminta. Karena ya enggak semua orang yang tabarruk itu minta. Ya, ada yang tabarruk dengan amrun syar'i, dengan perkara-perkara yang syar'i, dan itu diperintahkan. Tabarruk dengan misalnya mengikuti sunnah Nabi, tabarruk dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tabarruk dengan basmalah, itu semua boleh. Bahkan diperintahkan, bahkan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tabarruk dengan perkara yang tidak ada keterangannya dari agama, imma apakah dia itu syirik asghar, ya, apabila niatnya bahwa benda itu hanya sebab, atau dia itu syirik akbar, kalau dia meyakini bahwa benda itulah yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan dengan sendirinya, dengan catatan bahwa yang syirik asghar itu bisa jadi syirik akbar kalau dilihat dari proses mencarinya, dari proses upacaranya, ya, upacara ya menurunkan kereta kencana misalnya, yois dimandiin, nah, itu sudah ibadah namanya, ya, manggil-manggil Nyi Roro Kidulnya, itu sudah ibadah itu namanya, ya. Jadi tidak mesti yang syirik asghar itu ya dia tetap syirik asghar, tapi dia bisa berubah hukumnya tergantung bagaimana dia perlakukan ya benda tersebut, ya, apakah diibadahi selain Allah, ya, atau terdapat padanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis, qala babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab ya tentang hukum orang yang mencari keberkahan dengan batu syajar, ya, dengan batu. Ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti nanti akan datang keterangannya, di mana Latta, Uzza, ya Manat, ya ini adalah sesembahan-sesembahan musyrikun, ya khususnya Latta dan Manat itu, ya keduanya ini adalah batu, keduanya adalah batu, ya Latta diantara salah satu tafsirannya adalah batu, ya dia adalah batu yang di ya harapkan keberkahannya. Tapi kita harus paham bahwa bentuk peribadatan kepada musyrikun itu, peribadatan orang-orang musyrikun kepada batu itu, ya seperti yang diterangkan oleh ayat, ya, dan juga sering kita sampaikan dalam banyak pelajaran, itu dari jenis tawassul, ya, di mana mereka tidak meyakini bahwa batu itu yang memberi manfaat atau menolak mudarat dengan sendirinya, tidak. Ya, sedangkan musyrik, melainkan mereka meyakini bahwa batu itu hanya sebagai media, sebagai media. Apakah ketika mereka yakini bahwa batu itu hanya media, terus hukumnya tidak syirik? Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa itulah kesyirikan. Jadi kalau menjadikan batu itu hanya sebagai media sudah kesyirikannya musyrikin, maka bagaimana lagi yang minta langsung sama batu? Berarti lebih buruk lagi. Ya. Maka begitu juga media itu bisa berupa suatu yang lain, bisa batu, bisa kuburan orang soleh, ya, bagaimana yang banyak juga tersebar negeri kita, ya. Di mana sebagian orang meyakini, ya, mereka ini nggak musyrik katanya. Kenapa? Karena ya, orang soleh ini hanya perantara, ya. Nanti yang mengabulkan Allah, yang meluluskan hajat adalah Allah. Kami nggak minta sama orang soleh. Lalu mereka menyangka bahwa mereka enggak musyrik. Apakah benar sangkaan seperti itu? Keliru. Karena orang-orang musyrikun dahulu mereka menjadikan orang soleh sebagai perantara dan mereka musyrik. Mereka musyrik. Maka bagaimana lagi dengan orang yang minta langsung kepada selain Allah, kepada orang soleh? Emang ada ustaz? Ada. Ya. Ya. Di mana? Ya. Mungkin di pedalaman, ya, pedalaman, ya, Kalimantan, ya, atau di pedalaman Papua, nggak usah jauh-jauh, Pak. Ya. Jakarta ini, ya, mungkin bisa kita bilang, ya, ibu kota dengan 1000 menara. Setiap dikumandangkan azan, ya, azan bersaut-sautan dari ujung-ujung, ya, masjidnya. Namun coba antum perhatikan, sebelum dikumandangkan azan, apa yang mereka kumandangkan? Walaupun memang enggak di semua tempat, tapi ini cukup umum, Pak. Apa yang mereka baca? Mereka bilang ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Antum tahu itu artinya? Apa yang mereka bilang? Apa yang mereka ucapkan? Mereka bilang wahai hamba Allah, wahai para wali-waliullah, tolonglah kami, tolonglah kami karena Allah. Jadi mereka minta kepada siapa? Apakah mereka minta kepada Allah? Lah, mereka tidak minta kepada Allah. Mereka manggil selain Allah Subhanahu wa taala. Ila hadzal had, sampai ke dalam, ya, taraf seperti itu. Bukan di pedalaman, tapi di mana? Di tengah ibu kota. Kemudian kita katakan, ya, bahwa sunnah tersebar. Aina sunnah? Aina sunnah? Mana sunnah? Kesyirikan, kesyirikan tersebar, ya. Kesyirikan berkibar tanpa ada seorang pun berani mengingkarinya, tanpa ada seorang pun berani untuk mengoreksinya, ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah memberikan, ya, menjadikan selain Allah itu sebagai perantara dalam ibadah syirik akbar, maka apalagi orang yang sampai minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita kembali kepada pembahasan, ya, bahwa orang musyrikun ada yang mencari berkah dari batu. Ya. Dan tentunya tabaruk yang seperti ini, tabaruknya musyrikun dulu, hukumnya syirik akbar. Ya, karena mereka menjadikan batu sebagai perantara sambil diikuti dengan apa? Memberikan ibadah kepada batu itu. Antum harus paham bahwa hakikat kesyirikan musyrikun itu seperti itu. Mereka yakini bahwa Lata ini perantara, tapi mereka perlakukan Lata itu dengan cara mereka ibadahi. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una indallah. Jadi ada unsur ibadah yang dia berikan kepada selain Allah. Terus kalau ditanya kenapa? Mereka cuma perantara. Gitu. Paham ya enggak? Jadi ada unsur ibadahnya. Allah bilang wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah dari sesembahan yang tidak memberi manfaat dan tidak memudaratkan. Dan mereka beralasan objek-objek ini hanya perantara antara kami dengan Allah. Paham enggak nih? Hanya media. Jadi mereka goalnya siapa? Allah. Itu aja sudah syirik. Gimana lagi dengan yang minta langsung sama selain Allah? Ini harus difahami. Ya. Dan juga antum harus bedakan antara orang yang, ya, menyertakan, ya, keyakinan dia bahwa selain Allah itu cuma perantara, ya, tanpa mengibadahinya, dengan orang yang meyakini bahwa selain Allah itu hanya perantara dengan mengibadahinya. Ini dua persoalan yang beda, harus antum bedakan itu. Jadi misalnya gampangnya datang kuburan orang soleh minta, ya Allah, ya Allah, ya kabulkan doaku, kabulkan doaku. Dia yakini bahwa doanya itu lebih dikabulkan di situ, tapi dia gak ibadahi si orang soleh itu. Ini bukan syirik akbar, ini syirik asghar. Bahaya kalau kita bilang syirik akbar, berarti semua musyrikun. Ini syirik akbar. Tapi kalau sudah disertakan, ya, perbuatan dia ini menjadikan selain Allah sebagai perantara tadi, diikuti dengan mengibadahinya. Gimana cara ibadahinya? Minta syafaat darinya. Minta syafaat darinya. Ya, ya fulan isfa'lana, isfa'lana. Seperti yang ramai terdengar, ya, dalam bait-bait syair, ya, banyak di YouTube juga, ya, yang didendangkan, dinyanyikan, dilagukan, ya, apa mereka bilang, isfa'lana ya Rasulullah, minta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini termasuk memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada Nabi sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Contoh lainnya seperti misalnya apa? Minta ya kepada orang mati. Tapi bukan minta hajat, tapi minta apa? Minta doa. Ini orang mati, ya, orang soleh misalnya, antum datang, ya jangan antum lah misalnya, orang lain gitu contohnya, ya, ya karena dalam syirik akbar, ya, bersandiwara melakukan syirik akbar, hukumnya apa? Musyrik, walaupun cuma sandiwara, pak, ya, main film gitu, ya, jadi Fir'aun, ya, kebagian peran jadi apa? Jadi Fir'aun yang ngaku Tuhan. Kan cuma sandiwara ustaz, tetap ente kafir. Ya, berdasarkan nas Al-Qur'an. Ya, qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan apakah Allah, apakah rasulnya, apakah nabinya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi kita ambil contoh orang lain misalnya. Ya. Datang ke kuburan orang soleh, kemudian dia bilang, ya fulan, ya wahai kiai Alan, doain ane. Dia bilang doain ane. Apa hukumnya? Syirik akbar. Antum tahu bahwa sebagian orang mengatakan ini syirik asghar. Ini galat, keliru, salah, fatal. Kenapa salah? Orang ini membedakan. Ya, ini sedikit kita bahas sedikit ya, masalah ini. Dia bilang kalau minta hajat langsung kepada kuburan itu syirik akbar. Tapi kalau minta doa itu syirik asghar. Sekarang Anda tanya. Kalau minta hajat misalnya kepada si penghuni kubur, wahai kiai fulan, ya, beri saya rezeki. Ada kita berselisih bahwa ini syirik akbar? Enggak, kita enggak berselisih. Ya. Kenapa? Karena minta hajat kepada selain Allah Subhanahu. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang bilang sama penghuni kubur, wahai kiai fulan, doain ana, Anda tanya. Doa itu termasuk bagian dari hajat bukan? Hajat. Yang ini hajatnya harta, yang ini hajatnya doa. Kenapa harus dibedain? Ya. Jadi kedua-duanya sama-sama syirik, syirik akbar. Baik minta hajat atau minta doa. Kilauma, keduanya sama-sama syirik, syirik akbar. Jadi hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditanbih oleh Syekh Shalih Ali Syekh. Syekh Shalih Ali Syekh mengatakan bahwa sebagian orang telah keliru dalam masalah ini. Salah dalam memahami perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Jadi di antara medianya adalah batu. Begitu juga pohon. Man tabarraka bi syajarin aw hajarin. Barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu. Nah, kalau tabarruknya dengan pohon dan batu ini enggak ada lagi rincian, ya. Seperti yang tadi kita ya singgung di awal pelajaran. Ada tabarruk yang syar'i, ada tabarruk yang ghairu syar'i misalnya. Ya, kalau tabarruknya sudah kepada pohon, ya. Pohon apa emang yang disyariatkan untuk kita minta tabarruk darinya? Enggak ada. Yang ada justru dalil ya bahwa itu perbuatan musyrikun. Aw hajar atau batu. Ini juga perbuatan musyrikun, ya. bahwa hukumnya adalah syirik akbar mukhrijun minal millah. Dalilnya berkata beliau qala wa qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa ta'ala di awal ayat bercerita tentang kebesarannya, tentang ya tanda-tanda keagungan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang di antara tanda kebesaran Allah bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat yang namanya Jibril. Ya. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla terangkan tentang keagungannya, kebesarannya, dari ya besarnya ciptaannya, di situ Allah Subhanahu wa taala merendahkan sesembahan musyrikun. Apa kata Allah? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Yang artinya beritahukan kepada aku bagaimana dengan sesembahan kalian itu, yaitu Latta, Uzza, ini yang kedua, wa manat tsalitsatal ukhra, dan manat sesembahan kalian yang ketiga. Artinya bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya ingin membandingkan kalian menyembah kepada sesembahan-sembahan yang mereka itu kalau dibandingkan dengan ciptaanku saja dia bukan apa-apa. Latta, Uzza, Manat. Tapi kenapa kalian ibadahi? Nah, siapakah Latta itu? Ya, ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa Latta ini dia adalah nama orang soleh. Nama orang soleh. Yang dia yalutus sawik. Ya, itu mengaduk sawik gandum yang dicampur dengan daging kemudian dibagikan kepada hujjaj Baitul Haram. Gratisan. Di sini ada dua faedah yang perlu kita cermati, Bapak hadirin mulia Allah. Yang pertama, bahwa ibadah haji sudah ada sebelum Nabi kita diutus. Jadi orang musyrikun itu udah duluan haji daripada kita, Pak. Antum udah haji? Ya. Insyaallah ya. Tapi musyrikun yang dikafirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka para hujjaj. Pak haji itu. Terus kondisi dia pak haji terus enggak musyrik gitu. Walaupun dia pak haji. Walaupun dia itu memuliakan Baitullahil Haram. Walaupun mereka itu pernah merenovasi Ka'bah, ada di sini yang udah pernah ikut renovasi Ka'bah. Orang musyrikun itu berikrar ya dalam proses renovasi Ka'bah itu enggak boleh ya sedikit pun uang haram masuk ke dalam biaya renovasi. Tapi tetap mereka musyrik ketika mereka beribadah kepada selain Allah. Ini persoalannya bukan persoalan yang ringan, hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama bahwa mereka sudah mengerjakan ibadah haji. Ya. Kemudian yang kedua, mereka adalah kaum yang dermawan, Pak. Mungkin dulu kita sempat ngebayangin namanya musyrikin Quraisy itu pakai gelang bahar, ya rambutnya gondrong kayak tentara Spartan, ya auratnya kemana-mana misalnya, pakaiannya compang-camping, ya mukanya kayak garong, kumisnya baplang, salah itu, ya mereka adalah orang yang dermawan, bagiin makanan, makanannya bukan ciki, Pak, ya gandum, ya. Ini bahan makanan pokok lebih afdal daripada nasi. Digabungin dengan lauk yang paling afdal, daging. Disebut dengan sarid. Ya, dibagiin. Enggak perlu bayar, gratis, balas kata orang Arab. Buat jemaah haji. Kita aja seminggu sedekah, ya. Mungkin kehitung, Pak, atau mungkin ada yang seminggu enggak sedekah. Jadi mereka itu profil orang-orang yang para dermawan, Pak. Profil orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang musyrikun cinta kepada Allah, Ustaz. Iya. Memang cuma antum yang cinta kepada Allah. Musyrikun cinta kepada Allah. Di mana? Quran yang jelasin. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kepada tandingan itu kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi mereka cinta kepada Allah. Nah, jadi ini apa maksudnya? Kita ingin geser. Geser gambaran profil musyrikin ada di benak kita ini, harus kita geser ini. Ya, kemudian letakkan di benak kita profil musyrikin yang sesungguhnya, yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Orang yang beradab, orang yang ya memuliakan akhlak-akhlak. Mereka tahu nilai-nilai kemuliaan, namun mereka tetap musyrik. Nah, Latta ini diantara orang yang ya punya keistimewaan itu. Dia diamanai kunci Ka'bah, ya. Kemudian dia juga ya yang ya bertanggung jawab membagikan makanan kepada jemaah haji. Ya, ketika dia meninggal dunia, ya dibuat patungnya diibadahi selain Allah. Dibuat patungnya diibadahi selain Allah. Jadi dari sini antum tahu pertanyaan ini. Ya, darinya antum mengetahui hakikat kesyirikan. Mana lebih dulu kesyirikan itu? Kepada batu atau kepada orang soleh? Kepada orang soleh. Batu itu baru kemudian. Batu itu baru kemudian. Apa perlunya pertanyaan seperti ini? Karena ada orang menyangka, ya, kan kita gak ibadah sama batu. Ini orang soleh, bukan batu. Kita gak ibadah sama pohon, ini orang soleh. Loh, kesyirikan yang pertama itu justru kepada orang soleh. Ingat kisah Nabi Allah Nuh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surat ya surat Nuh ya ya di mana mereka berkata waqalu la tadarunna aliyatakum, dan mereka berkata jangan sekali-kali kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, wala tadarunna waddan, jangan kalian tinggalkan wad, wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Lima kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, ini lima nama orang soleh di zaman Nabi Allah Nuh. Mereka meninggal dunia, kemudian syaitan membisikkan kepada masyarakat ketika itu, buat ya di tempat mereka biasa duduk patung-patung mereka. Tujuannya apa? Bukan untuk langsung diibadahi patung itu, mengingat kesolehan, mengingat kesolehan mereka. Jadi patung yang ada di zaman syekh, yang ada di zaman Nabi SAW ya, itu representasi dari orang soleh. Maka yang duluan itu adalah peribadatan kepada orang soleh, kemudian patung itu baru kemudian akhirnya orang ibadah kepada keris, ibadah kepada batu, ibadah kepada goa, ibadah kepada air terjun, ibadah kepada benda-benda mati. Itu kemudian seperti itu. Jadi hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, ini Latta. Adapun Uzza, ya Uzza ini pohon. Dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala bahwa Uzza ini wa huwa sanamun ya'buduhu Quraisy wa Banu Kinanah. Uzza ini adalah berhala sebuah ya pohon yang diibadai oleh orang-orang Quraisy. Ya. Mustaqun min ismillahil aziz. Mereka ambil Uzza itu dari nama Allah al-Aziz, tapi dalam bentuk mu'annas. Jadi dalam bahasa Arab itu ada mudhakar, ada mu'annas. Ya. Mudhakar itu laki, mu'annas itu perempuan. Jadi kalau misalnya Latta, ini diantara pendapat yang ada juga, mereka katakan bahwa Latta ini mu'annasnya ilah. Jadi mudhakarnya itu ilah, ya, mu'annasnya itu Latta. Ini pendapat yang kedua tentang Latta. Ya. Nah, kalau Uzza, ya, itu mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, kemudian dia kasih nama kepada berhalanya. Ya, disebut Uzza. Dan yang ketiga adalah Manat. Wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Ini juga ya mereka ambil dari nama Allah Al-Mannan. Ya. Mereka ambil dari nama Allah apa? Al-Mannan. Jadi Latta diambil dari nama Allah Ilah, Uzza diambil dari nama Allah apa? Aziz. Ya, Al-Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Semuanya bentuk muannasnya. Bentuk perempuannya. Kasih nama kepada berhala-berhala itu. ya. Ini diantara bentuk kesyirikan mereka dalam perkara asma was sifat, ya. Dalam persoalan asma was sifat. Nah, Latta ini seperti yang disebutkan, ya, dia itu adalah, ya, patung orang soleh. Adapun Uzza itu adalah pohon, sedangkan Manat itu adalah batu. Manat disebutkan oleh Syekhul tentang Manat ini. Wa kana hadha sanam, dulu berhala Manat ini, baina Makkah wal Madinah, ada di antara Makkah dan Madinah, diibadai oleh kabilah Huzail wa Khuza'ah. Wa kana al-Aus wal Khazraj yu'adzimunaha, dan dahulu juga kabilah Aus dan Khazraj yang ada di Madinah sangat mengagungkan Manat ini. Waluhilluna minha lil haji, dan mereka memulai prosesi ibadah haji dari tempatnya Manat. Jadi kalau antum itu punya, ya, mikot, ya, mikotnya orang Indonesia itu di mana? Di Alam-Lam. Ya, di Alam-Lam ada mikot di mana sih kita memulai ibadah, prosesi ibadah haji itu dari situ. Tapi kalau misalnya umrohnya, ya, itu mau kunjungan dulu ke Madinah, maka ikut mikotnya penduduk, ya, penduduk Madinah, ya. Nah, tapi di zaman sebelum Islam mereka punya mikot. Mikotnya dari mana? Dari tempat keberadaannya Manat. Ya, jadi mereka sudah ada mikot. Ya. Begitu juga mereka sudah mengerjakan ibadah haji. Ya, namun mereka musyrikun, ya, ketika mereka, ya, di samping itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari ayat ini, ya, dari sini kita ketahui bahwa orang-orang musyrikun objek ibadah mereka ada pohon, ada batu. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Qawaidul Arba', ya. Dalam kitab 4 kaidah, ya, dalam memahami Islam. Pada kaidah yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwa Nabi kita itu diutus ke tengah-tengah, ya, kaum yang mereka berbeda-beda ibadahnya. Seperti itu kata Syekh. Di antara mereka ada yang beribadah kepada, ya, malaikat dan Nabi. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para wali. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang soleh. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari, bulan, bintang, dan pohon. Ini dua kelompok kalau kita mau perhatikan. Yang pertama, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Malaikat, nabi, para wali, orang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh. Yang kedua, matahari, bulan, bintang, ya, pohon, batu. Ini ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua mereka ini adalah objek-objek ibadahnya musyrikun. Ya. Di sini kita dapat pelajaran bahwa mereka itu enggak cuma ibadah kepada batu aja. Enggak cuma ibadah kepada pohon aja, tapi juga ibadah kepada orang saleh. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di kaidah yang ketiga itu? Beliau bilang faqatalahum jami'an. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum, Nabi enggak pilih-pilih di antara mereka. Oh, yang ibadah kepada batu musyrik, yang ibadah kepada orang soleh enggak musyrik, enggak. Ya, kemudian beliau membawakan firman Allah taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semua sampai tidak ada lagi kesyirikan. Karena apakah objeknya itu pohon ataukah objeknya itu malaikat, sama-sama ketika perbuatannya memberikan ibadah kepada selain Allah, maka tetap syirik akbar. Tetap syirik akbar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini, ya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya, bahwa Latta itu adalah patung, kemudian Uzza itu pohon, adapun Manat itu adalah batu. Kemudian beliau, yaitu penulis, membawakan hadis. Yaitu hadis yang populer ini, yang dikenal dengan hadis Zatu Anwat. Pernah dengar hadis Zatu Anwat? Ya, Zatu Anwat itu adalah pohon sidr. Ya, kalau di Arab itu pohon sidr gede-gede, Pak. Ya. Pohonnya gede-gede, enggak kayak di kita. ya. Pohon sidr itu pohon bidara, ya, di kita kan kecil-kecil ya. Ya, kalau di Arab itu pohon bidaranya gede-gede pak, kayak pohon beringin dia, ya. Nah, makanya di sini nggak ada yang, ya, jadiin pohon bidara itu pohon angker. Yang dibilang pohon angker pohon apa? Beringin, gitu. Pohon beringin ya. Apa orang bilang rengas ya? Ya tempatnya kuntilanak katanya. Ya tempatnya kuntilanak. Mereka bilang begitu. Baik. Jadi mereka mengagungkan pohon ini. Ya. Nah, di antara bentuk pengagungan mereka, mereka sebelum perang narok senjata-senjata dulu situ. Ya, ya pedang-pedang Arab lah, bukan AK, belum ada AK ketika itu. Ya pedang-pedang Arab. Ya. Tapi kesyirikan itu, ya, walaupun ya berubah objeknya, tapi hakikatnya nggak berubah, pak. Ya. Perangnya kalau dulu misalnya bunuh-bunuhan, kalau sekarang perangnya perang politik. Kalau dulu syiriknya pakai pohon, sekarang larinya ke kuburan orang soleh. Sama semua. Sebelum ya hari H misalnya mau hari pencoblosan, ya kita lihatlah misalnya di media. Oh ini datang ke kuburan fulan, oh ini datang ke kuburan fulan. Kulon sawa semua sama. Hanya objeknya aja yang berubah dan aktornya aja yang berganti. Nah, kita harus paham tauhid. Dalam hadis ini berkata penulis qala wa an Abi Waqid Al-Laitsi, diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi. Qala, dia cerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Satu hari kami pergi bersama Nabi ke Hunain. Peristiwanya ini setelah Fathu Makkah. Ya, di mana kota Makkah ketika itu sudah futuh. Sudah futuh. Apa itu futuh? Sudah jatuh ke pangkuan muslimin. Setelah berapa tahun? 23 tahun era Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi diutus pada usia berapa? 40 tahun. 13 tahun berdakwah di Makkah. Usia 53 tahun berangkat ke Madinah. Berdiam di Madinah, berdakwah di Madinah 10 tahun, balik lagi ke Makkah futuh. Futuh. Ya. Lama atau sebentar? Sebentar. Dakwah tauhid di negeri Gatot Koco sekarang ini sudah berapa tahun? Bersamaan. Ya, tapi kita lihat bahwa kaum muslimin semakin hari justru semakin tertindas. Ada yang salah dalam dakwah kita. Ada yang salah dalam dakwah kita. Harusnya kita sudah futuh, Pak. Ya. Islam itu sudah ya memimpin seharusnya, bukan malah justru bolak-balik dimarginalkan perannya. Sebabkan karena kita tidak mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mementingkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus benahi apa yang salah dari kita. Hadirin mulia Allah Subhanahu, ketika itu kaum muslimin sudah banyak. Ya, dikisahkan ya bahwa saat perang Hunain ini ya, dari penduduk Mekah itu 2000. Dari penduduk Madinah itu ada 10.000, 12.000 pasukan. Antum bisa bayangin. Ya. Seperti apa ya banyaknya manusia 12.000 itu siap pergi ke Hunain. Ya. Untuk berperang melawan orang-orang musyrikun di luar Mekah. Orang-orang musyrikun di luar Mekah. Banyak. Ya. Cuman ketika terjadi kejayaan ya, ketika dakwah itu tersebar, pasti ada khalal di situ, pasti ada yang salah, ada yang kurang, ya. Kenapa? Karena masuk ya ke dalam barisan muslimun orang-orang yang belum tertanam dengan kuat, dengan kokoh ya akidah Islamiyah yang sahih. Sehingga ketika mereka lihat jumlah yang banyak, di situ mereka ada yang bergumam. Mereka mengatakan, kita tidak akan kalah hari ini karena jumlah kita yang banyak. Namun apa yang terjadi? Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Ingatlah di hari perang Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian. Idh a'jabatkum kathratukum, falam tughni minallahi syai'an. Jumlah kalian itu enggak berguna di sisi Allah sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sehingga kalian lari tunggang langgang kemanapun kalian lari. Bumi itu sempit. Tsumma walaitum mudbirin, dan kalian kocar-kacir dibuat oleh musuh. Itu di awal perang. Apa sebabnya? Karena ada ujub. Ya, ujub. Yang merasa ya takjub dengan jumlah. Ya. Suatu unsur ya, yang terdapat dalam hati di mana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan itu innal izzata ya lillah, bahwa kemuliaan itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Takjub dengan jumlah. Ya. Sehingga apa akibatnya? Mereka itu ngalanggang. Mereka enggak melakukan kesyirikan. Tapi itu yang mereka dapati. Maka bagaimana dengan umat? Ya, kita ingin kejayaan tapi kesyirikan di mana-mana. Ya, bagaimana dengan umat yang kesyirikannya siang dan malam? Ya, kemudian yang ngerti tauhid pun diam. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam ketika ya sampai kepadanya berita ada berhala yang namanya Dzul Khalasah di Yaman, lah, enggak diam. Maka Nabi bilang, "Man yurihuna?" Siapa yang bisa menenangkan hatiku? Kata Rasulullah. Siapa yang bisa menenangkan hatiku? Dari Dzul Khalasah yang masih diibadahi di Yaman. Lah kita, ya, kesyirikan di kanan kiri kita. Ya, enggak jauh, 100 meter dari rumah, 1 kilo, 2 kilo. Ya, kesyirikan terjadi namun kita ya menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hadirin mulia Allah Subhanahu. Di antara kisah yang terjadi pada peristiwa itu juga seperti yang dikisahkan oleh Abu Waqid, sepulang mereka dari Hunain. Pulang nih karena endingnya ya Hunain itu kaum muslimin menang gitu. Walaupun di awal sempat kocar-kacir tapi endingnya tetap menang. Kharajna ma'a Rasulillah ila Hunain wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin. Ketika pulang ya, mereka melewati sebuah pohon. Cuman ya, kesalahan yang akan diceritakan di situ nanti. Ini di awal hadis sudah dikasih tahu bahwa itu disebabkan karena mereka baru masuk Islam. Wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin. Kami ini orang yang baru masuk Islam. Tapi apakah semuanya, semua sahabat 12.000 itu baru masuk Islam? Enggak. Segelintir. Jadi yang diceritakan oleh Abu Waqid ini tentang sebagian kecil sahabat. Ya. Ada yang mengucapkan ucapan yang keliru ini. Nanti akan kita ya dengar hadisnya. Jadi yang salah itu siapa? Yang baru masuk Islam ini. Kemudian diceritakan oleh Abu Waqid, "Walal musyrikin sidratun ya'kufuna indaha." Dan di waktu itu dikenal ada kebiasaan orang-orang musyrikun, mereka suka itikaf. Nah, ini lagi tambahan informasi bahwa mereka sudah kenal ibadah namanya itikaf. Jadi sebelum antum itikaf, orang musyrikun sudah itikaf, Pak. Ya, sudah itikaf. Sudah haji, sudah itikaf. Ya. Cuman itikafnya mereka yaqufuna indah di pohon. Ya. Yanutuna bi aslihatahum. Di pohon itu mereka suka gantung senjata. Tujuannya apa tadi? Ya, talabul barakah, cari berkah sebelum perang biar menang. Ya. Yanutuna bi aslihatahum yuqalu la dhatu anwat. Pohon itu disebut dengan pohon dhatu anwat. Ya, ini istilah. Jadi nama pohonnya pohon apa? Dhatu anwat. Ya. Pohonnya sendiri ya dari jenis sidr itu. Pohon bidara. Nah, ketika jalan pulang, famarar Nabi Sidra katanya. Ketika jalan pulang, kami melewati pohon sidr yang lain. Ada kami lihat ada sebuah pohon sidr. Nah, kalau orang musyrikun biasanya dia gantungin senjata tuh. Nah, karena sebagian sahabat ini baru masuk Islam, dia masih punya memori tentang kekufuran. Nah, di situ mereka bilang kepada Rasulullah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhat anwat, buatin untuk kami dhat anwat. Kamalahum dhatu anwat. Seperti mereka punya dhatu anwat. Seperti orang-orang musyrikun itu punya dhatu anwat. Jadi apa yang diminta? Ya, yang diminta ya, bahwa mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan pohon di situ mereka melakukan perbuatan musyrikin. Mereka enggak tahu bahwa itu kesyirikan. Enggak tahunya karena apa? Jahil begitu bukan? Jahil. Tapi karena apa? Baru masuk Islam. Ya, dan orang yang jahil disebabkan baru masuk Islam la yakfur. Ya. Tidak menjadi kafir. Ya. Dan itu sudah diiktiraz oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, bahwa orang yang melakukan kesyirikan karena jahil tapi sebabnya disebabkan karena dia baru masuk Islam la yakfur. ya. Diberi uzur dia, ya. Seperti itu. Nah, sedikit kita menyinggung persoalan uzur bil jahal. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini, anehnya, ya. Mereka bersandar kepada hadis ini dalam memberi uzur kepada orang-orang yang udah tahunan, udah bekerak masuk Islamnya. Di mana dalilnya coba? Ya kan? Lah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang siapa? Peristiwanya tentang orang yang baru masuk Islam. Disebutin. Disebutin apa? Disebutin alasannya. Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin, dan kami adalah orang yang baru masuk Islam. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah udzur bil jahal beliau menetapkan kaidah. Alladzina lam taqum alaihimul hujjah, orang yang belum tegak padanya hujjah itu siapa? Ya, haditsu ahdin bikufrin, haditsu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Ya. Au kana fi badiyatin ba'ida, atau tinggal di pedalaman, enggak sampai kepadanya informasi. Au fi mas'alatin khafiyah, atau dalam persoalan yang tersamarkan, yang rinci. Yang tahu cuma orang yang menuntut ilmu, yang tahu cuma ulama-nya, orang awam yang enggak tahu. Maka mereka ini kata Syekh, la yakfur hatta yu'arraf. Tidak dikafirkan sampai dikasih tahu. Wa amma usuluddin, adapun pokok agama tauhid, ya. Maka orang tersebut yakfur, orang itu kafir dan tidak boleh abstain. Abstain, enggak boleh abstain dalam mengkafirkannya. Apa itu usuluddin? Seperti misalnya perkara yang populer diketahui bagian dari Islam, wajibnya sholat. Ada orang Islam gak tahu sholat itu wajib, sholat lima waktu itu wajib? Nah, gak ada. Semua tahu bahwa semua sholat itu wajib. Apakah ilmu bahwa sholat lima waktu itu wajib cuman khusus diketahui oleh ulama? Orang awamnya gak tahu? Nah, ya. Apakah untuk mengetahui sholat lima waktu itu wajib seorang itu harus jadi profesor, doktor dulu? Atau semua orang Islam tahu? Ini yang disebut dengan perkara yang ma'lum minaddin bidarurah. Perkara yang populer dikenal dalam Islam. Wajibnya puasa Ramadan, haramnya zina, haramnya riba. Maka orang yang mengingkarinya mengatakan misalnya, as-salat laisa biwajib. Salat enggak wajib. Enggak usah nunggu. Ya. Wajib bagi kita ya untuk mengamalkan tauhid. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia kafir. Ya. Persoalan ente bilang ente kafir itu urusan dakwah, enggak perlu seperti itu. Ya, yang wajib adalah ngapain? Ajak dia kepada Islam, nasihatin dia kepada Islam. Cuman sebagian orang mencampur adukkan permasalahan-permasalahan ini hingga akhirnya la yuwaffaqun. Mereka enggak dapat taufik. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis ini. Jadi, ya, mereka sudah sampaikan uzurnya. Apa uzurnya? Baru masuk Islam. Ya. Sehingga mereka la yakfur, mereka tidak menjadi kafir disebabkan karena mereka adalah orang yang baru masuk Islam, seperti yang sudah diterangkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, ketika Nabi mendengar permintaan mereka ini, apa respon Nabi ketika itu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya menganggapnya enteng aja? Ya. Atau Nabi justru ya terperanjat, kemudian beliau ya meresponnya dengan ya respon orang yang kaget. Nabi tidak tenang aja. Bahkan disebutkan di antara faedah dari hadis ini ya dalam Masail Kitab Tauhid ya pada faedah yang ya keberapa ini? Yang ketujuh dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum. Sebutin, Nabi enggak menguzur mereka. Ya. Tetap ya mendekat ya. Walaupun dia masuk, baru masuk Islam, tetap ditekan oleh Nabi karena besarnya persoalan yang dia minta itu. Lam ya'dzurhum, baradda 'alaihim biqaulih. Bahkan Nabi ya merespon ya dengan ucapannya. Ya, apa kata Nabi? Allahu Akbar. Takbir Nabi, saking kagetnya dengan apa yang diminta. Jadi aina haula, di mana mereka yang bilang bahwa hadis ini dalil bahwa pelaku syirik akbar yang jahil itu dikasih uzur. Jelas gak ada korelasinya. Ini tentang orang baru masuk Islam, sedangkan yang ente omongin itu orang yang Islamnya udah bekrak. Gak nyambung. Jelas gak nyambung. Ya. Nah, apa respon Nabi? Nabi bilang, Allahu Akbar. Innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah ajaran, jalan hidup. Ya, gaya hidup. Qultum walladzi nafsi biyadih. Yang kalian bilang itu sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Antum perhatikan di sini, yang pertama penekanannya dengan takbir. Ya, kemudian dengan lafal inna, ya. Ini penekanan yang kedua. Ya, kemudian dengan sumpah walladzi nafsi biyadih. Tiga kali penekanan. Apa yang disampaikan Nabi? Bahwa ucapanmu itu kama qalat Bani Israil li Musa, persis seperti yang diucapkan Bani Israil kepada Musa. Emang apa yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa? Allah terangkan dalam Al-Quran. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan ya bala tentara ya, Musa ini, Musa dengan pengikutnya dari kejaran Firaun. Ya. Setelah terjadi mukjizat yang besar, terbelahnya Laut Merah. Wakana kullu firqin kataudil azim, kata Allah. Terbelah sehingga masing-masingnya itu seperti gunung yang besar, yang dahsyat. Mereka pun lewat. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Maka kami selamatkan Bani Israil melewati lautan. Ya. Setelah selamat, ya Firaun ditenggelamkan. Fa'atau ala qaumin, lalu mereka pun singgah kepada satu kaum, jadi lagi lewat. Jadi lagi jalan lewat di sampingnya ada satu kaum ya'kufuna 'ala asnamil lahum, yang lagi iktikaf di hadapan berhalanya. Itu kaum yang mereka lintasi. Ya'kufuna 'ala asnamil lahum. Qalu, di situ mereka bilang. Dia bilang kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Buatkan untuk kami ilah sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian kaum yang jahil. Ya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan apa yang diucapkan sebagian sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini, enggak semua ya. Adapun yang lainnya tahu bahwa itu syirik. Yang enggak tahu itu cuma sebagian, dan mereka karena baru masuk Islam. Tidak tahu sebabnya. Nabi umpamakan apa yang diucapkan itu, buatkan untuk kami dhatu anwat, seperti mereka punya dhatu anwat, bahwa itu seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, buatkan kami ilah seperti mereka punya ilah. Nah, di sini ada khilaf dengan ulama. Ya, apakah yang diucapkan para sahabat yang baru masuk Islam itu syirik asghar, atau yang diucapkan itulah syirik akbar? Yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Syekh Hamid Al-Faqih, ya, bahwa apa yang mereka minta itu adalah syirik akbar. Adalah syirik akbar. Kenapa? Dalilnya bahwa Nabi mengumpamakan itu dengan ucapannya Bani Israel kepada Musa, minta ilah. Dan kita tahu bahwa minta dibuatkan Tuhan, ya, ini adalah syirik akbar. Buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Nah, apa yang dibilang oleh sebagian sahabat Nabi itu, Nabi bilang itu mirip seperti ucapannya Bani Israel. Jadi ulama menyebutkan bahwa itu syirik akbar. Kemudian kenapa mereka enggak kafir? Karena orang-orang yang berdalil dengan hadis ini, ya, kemudian mengatakan pelaku syirik akbar yang jahil itu enggak kafir, dalilnya hadis ini. Kenapa mereka enggak dikafirkan? Ya. Kan mereka bilang buktinya Nabi enggak mengkafirkan, katanya. Tadi sudah kita tahu bahwa memang yang seperti ini tidak menjadi kafir karena mereka baru masuk Islam. Ya, itu juga sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kemudian yang kedua, ya, para ulama menerangkan mereka tidak dikafirkan karena mereka baru minta. Ya, dan enggak sampai melakukan. Enggak sampai melakukan. Ya. Tapi kalau mereka lakukan apa yang mereka minta, setelah ada keterangan dari Nabi, tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa mereka yakfur. Bahwa mereka kafir. Maka ini juga diantara bantahan kepada ashabul udri bil jahal. Ya. Orang-orang yang mendengung-dengungkan pelaku syirik akbar yang jahil itu dikasih uzur, enggak kafir. Dan kesalahan pendalilan mereka jelas. ya, di mana hadis berbicara tentang ya orang yang baru masuk Islam namun mereka terapkan kepada orang yang Islamnya udah bekerak. Ya, maksudnya Islamnya udah menahun. Gitu loh. Ya bekerak itu ya bahasa kita aja gitu. Maksudnya udah bertahun-tahun bukan baru masuk Islam, gitu kan. Bahkan sebagian mereka hafidun lil Quran, hafal al Quran, ya. Bahkan sebagian mereka adalah pemimpin pengajian. Kemudian kalian bilang ma'dzurun bil jahal, kemudian berdalil dengan hadis ini, min aina hadza, dari mana ini? Alhamdulillah ahlus sunnah pinter, enggak bisa dibohong-bohongin. Ya, cuman butuh keberanian aja insyaallah. Nah, ini hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengumpamakan apa yang diucapkan oleh para sahabat itu seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, "Aku masyrik apa?" Ya. Kemudian Nabi berkata, "La tarkabunna sanana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan meniru jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Maksudnya orang Islam ya kelak akan mengikuti jejak langkah ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Apanya? Kita sering lari kepada persoalan misalnya cara berpakaian gitu kan. Cara berbahasa gitu kan. Kita lupa bahwa sebelum itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi bawakan ucapannya ini? Adalah masalah tauhidnya, ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada ya kuburan, beribadah kepada santo-santo, ya orang Kristen bilang santo, orang kita bilang kiai, ya orang Kristen bilang ya saint-saint, ya orang kita bilang ya orang-orang soleh, ya dan nama yang berbeda ini. Itu tidak merubah hukum karena yang menjadi hukum adalah hakikat perbuatan. Hakikat perbuatan. Bahwa itulah yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang lain ya tentang berita akhir zaman, kata Nabi, la taqumu saah, tidak akan datang hari kiamat hatta tattaribu aliyatu nisa'i Daus inda dzil khalasah. Tidak akan datang hari kiamat sampai wanita-wanita Daus kembali menari, ya kata orang Betawi, nandak lagi, nandak dia. Wanita-wanita Daus nandak lagi di sekitaran berhala yang namanya Dzil Khalasah. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara jasanya orang-orang arkeolog. Ya, mereka punya jasa yang besar sekali dalam menghidupkan agama musyrikin. Borobudur yang Allah Azza wa Jalla udah pendem ya gara-gara orang arkeolog dibangun lagi, direnovasi lagi. Ya, apa yang terjadi? Ya, musyrikun kembali dengan kesyirikannya, muslimun ya terheboh-heboh dengan ya dengan apa? Peninggalan-peninggalannya ini. Ya, nasallallahu assalama, karena yang wajib bagi seorang muslim adalah mengingkari. Tapi justru ya disebabkan karena kebodohan justru mereka menghidupkan ya kesyirikan-kesyirikan dan bekas-bekas kesyirikan orang-orang terdahulu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah dari hadis yang terakhir ini apa? Bahwa mereka menjadikan pohon sebagai media dalam mencari berkah. Ya, dan ini hukumnya seperti yang tadi telah kita sebutkan, hukumnya syirik akbar mukhrijun minal millah, wallahu taala ala a'lam. Baik, apabila ada pertanyaan kita ya sisakan waktu untuk tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan kembali. Fadhlu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menyampaikan tentang penjelasan dari Ustaz. Tadi kata Ustaz, siapa yang mau meminta tapi meniatkan untuk ya contohnya tawasul itu, tawasul seperti seperti ini. Dia ada kopi, ada makanan, ada ini, ada itu. Terus dia memanggil orang-orang soleh yang datang ke tawasulan itu menjadi syafaat agar terkabulnya suatu doa mereka. Ada sih, cuma kita penjelasan Ustaz, apakah itu termasuk asbur atau besar? manggil. Manggil itu apa? Manggil itu doa. Manggil itu doa. Berarti dia sudah memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar. Walaupun dia bilang itu cuma tawassul. Itu kan cuma ngadain acara tawassul. Tapi kalau udah manggil-manggil orang-orang, arwah orang-orang saleh, arwah orang-orang dulu, arwah-arwah nenek moyang, doa, doa ghairallah. Ya, menyuruh selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kufur. Ya, jatuh kepada ya syirik akbar. Ya. Kalau dia muslim, batal Islamnya. Ya, batal. Karena dia manggil. Ya, jadi kita kuncinya di mana sekarang? Kuncinya tahu anwa'ul ibadah. Sebelum tahu anwa'ul ibadah, apa definisi ibadah? Definisi ibadah. Ya. Kemudian macam-macam ibadah. Itu disebutin dalam usul salasah. Ya. Jadi thalabul ilmu itu perlu bertahap gitu. Karena ya, pemahaman itu dibangun dari kitab-kitab. Pemahaman itu dibangun dari kitab-kitab. Ya, jadi para ulama itu ketika menyampaikan sebuah materi tauhid, tak mungkin disampaikan gelondongan. Ya, tapi dibuatlah kitab-kitab yang ringkas dulu. Ada usul salasa, ada qawaidul arba', nanti pindah ke kasyfus syubuhat, kemudian mufidul mustafid, kemudian hukum takfir muayyan, kemudian sehingga pemahaman terbentuk. Kenapa muncul ya ketimpangan-ketimpangan ini? Karena memang enggak ada standarisasi. Standarisasi yang di kita itu cuma tema-tema. Ya, standarisasi di tema, tapi standarisasi pemahaman, standarisasi kitab lah. Nah, itu disebutkan dalam usul salah macam-macam ibadah. Nah, di antara ibadah itu doa. Ya. Nah, misalnya menyeru selain Allah Subhanahu, mengundang, kayak mengundang. Orang udah mati yang diundang. Gimana caranya ngundangnya coba? Itu doa, masuk doa, manggil. Ya, nida. Ya. Memanggil orang-orang yang sudah tiada. Ya. Nah, ini masuk dalam kategori syirik akbar. Ya, mukhrijun minal millah. Kayak tadi Ustaz menyampaikan bahwa bisa kita beribadah menurut mereka, menurut pemahaman mereka. Mereka menemukan misalnya batu atau semacam keris atau apapun itu, Ustaz. Apa yang penjelasannya? Meyakini bahwa misalnya si fulan beribadah di satu makam, sebut makam orang soleh zaman dulu, bisa dia beribadah, tiba-tiba kata mereka, mereka itu mendapatkan gambaran kalau menemukan ini bahwa doanya itu dikabulkan, atau misalnya ini sign itu kayak semacam gambaran bahwa oh ini ternyata doa kita nih syafaat, doa kita untuk minta syafaat ke mereka itu ada gitu. Minta syafaat ke mereka? Iya. Minta syafaat ke mereka? Kok minta syafaat sama mereka? Syafaat kepada Nabi aja mintanya syirik akbar, gimana lagi kepada selain Nabi? Kepada Nabi saja minta syafaat, ya Rasulullah isfa' lana, syirik akbar. Itu ya pendapat yang sahih. Gimana lagi dengan minta syafaat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita harus tahu macam-macam ibadah itu. Ya, jadi minta syafaat itu masuk dalam bentuk ya minta doa. Jadi misalnya kita datang ke kuburan, ya fulan doain nane sama si penghuni kubur, itu namanya minta syafaat. Sama aja dengan minta syafaat. Kalau minta syafaat kepada Nabi syirik akbar, apalagi selain Nabi gitu. Ya, cuma itu kategori syirik akbar. Menyuruh jin. Gini Pak, jin itu dia gak biasanya, dia tidak melayani kecuali dengan imbalan. Ya, kalau memang ya seorang ada kemampuan misalnya Allah beri kelebihan, ya dia bisa suruh si jin itu tanpa imbalan, mungkin nggak ada masalah. Seperti menyuruh manusia juga, ente nyuruh orang lain ini benerin, ya misalnya ban mobil aneh ini mau aneh jual gitu kan, ya. Cuman biasanya jin itu tidak melayani tanpa ada imbalan itu. Jadi kita nggak bisa mempopulerkan yang satu itu tuh, nggak bisa dipopulerkan. Katanya nggak kenapa-napa. Ntar akhirnya jadinya apa? Jadinya jatuh pada syirik akbar. Bisa jadi ya jadi wasilah ya, kepada syirik akbar. Karena kita buka pintunya gitu. Ini jangan di antara persoalan yang enggak boleh dibuka pintunya sebenarnya. Iya. Ya, kalau keterangan Syekh Ibnu Utsaimin yang pernah Anda baca, ya. Intinya ada pada persoalan, ya, adakah unsur dia memberikan ibadah kepada selain Allah atau tidak. Gitu loh. Misalnya kita minta bantuan kepada manusia, boleh apa enggak? Boleh. Ya. Boleh kita minta bantuan. Tapi kalau misalnya orangnya ada di hadapan kita, tapi yang kita minta adalah perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, itu syirik akbar. Jadi yang jadi ukurannya itu apa? Itu apa kesyirikan itu? Apa definisi syirik itu? Gitu loh. Jadi pakem-pakemnya di situ, Pak. Di definisi syiriknya itu. Definisi syiriknya itu. Syirik itu artinya apa? Sharful ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah atau taswiyatu ghairillahi billah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifatnya. Kalau enggak ada itu semua berarti bukan syirik. Enggak ada itu semua bukan syirik. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kita sebagai orang yang awam boleh tidak terlalu memperdalam persoalan uzur bil jahal? Ini sebenarnya yang bikin masalah uzur bil jahal itu orang-orang murjiah. Karena kaum muslimin kalau dibiarkan di atas fitrah, dia akan tahu orang yang, ya, mengaku sebagai nabi bukan orang Islam. Ya, di atas keawamannya dia. Tapi ketika dicekokin enggak boleh, ya, mengkafirkan kecuali setelah diberitahu bahwa perbuatannya kufur, orangnya tidak kafir sampai dengan padanya hujah. Akhirnya apa yang terjadi? Kaidah ini dia bawa sampai ke dalam menyentuh persoalan yang pokok agama. Sehingga muncul kemarin itu ada seorang yang diustadkan, dia bilang, ada seorang artis yang dia pindah agama, dia bilang dia enggak kafir karena belum ada ulama yang mengkafirkan. Piye toh? Dia orang udah pindah agama, dia bilang masih enggak kafir. Kenapa? Belum ada ulama yang mengkafirkan. Subhanallah. Ya. Ada orang misalnya menghalalkan zina, dia bilang enggak kafir sampai dikasih tahu, "Oh, ini menghalalkan zina loh." Ya, membolehkan LGBT loh. Ya, persoalan-persoalan yang, ya, populer dikenal dalam Islam. Betul bahwa kaidah itu ada. Perbuatannya kufur, orang yang enggak kafir sampai ditegakkan padanya hujah, tapi enggak menyentuh perkara-perkara pokok agama. Itu bukan untuk pokok agama. Ya, ada orang misalnya mengaku nabi, percaya sama, ya, Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Orang awam kalau enggak dicekokin syubhatnya murjiah, dia akan katakan, "Oh, dia udah Ahmadiyah ya, Ahmadiyah kafir." Tapi ketika ngaji sunnah, ini yang ngerinya. Malah justru kena syubhat, ya, perbuatannya kufur, orangnya enggak kafir sebelum itu kan padanya hujah. Terus dia pakai sampai kepada orang yang mengaku, ya, beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi kafir ini. Enggak boleh. Ini harus dibedakan. Ada persoalan-persoalan yang jelas, yang terang. Di mana persoalan-persoalan yang jelas dan terang itu siapa aja tahu bahwa orangnya telah kafir kepada Allah. Adapun persoalan-persoalan yang samar, ya, yang hanya diketahui oleh para ulama, kita harus hati-hati. Dan persoalan meyakini kekufuran orang kafir itu konsekuensi iman dan itu ranah keislaman kita. Orang Nasoro aja dia tahu bahwa orang muslim itu kafir menurut imannya Nasoro. Begitu juga kita. Orang di luar Islam kafir. Nah, ranah di luar Islam itu bukan hanya mengkonversi agama kepada agama. Sujud kepada selain Allah itu sudah mengkonversi agama kepada agama. Ya, menyembeli untuk selain Allah itu sudah mengkonversi Islam kepada kekufuran. Ya, mencaci Allah sudah mengkonversi Islam kepada kekufuran. Kita cuma memahami yang namanya kekufuran itu ente daftarin, saya pindah agama, baru kafir. Cuma itu aja. Salah. Ya. Ente manggil selain Allah, ente beribadah kepada selain Allah, itu ente udah pindah agama juga. Apa dalilnya? Ayat yang sering ente baca. Ente kan kalau sholat gak mau panjang-panjang ayatnya kan? Ya, apalagi kalau sholatnya sendirian. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa penutup ayatnya? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ayat itu turun, ya, di Mekah ketika, ya, dakwah Islam itu, ya, berhadapan dengan musyrikun, belum berhadapan dengan ahli kitab. bahwa perbuatan musyrikun itu din, Islam itu din. Maka siapa aja yang melakukan perbuatan musyrikin di zaman sekarang, dia sudah pindah kepada din yang baru selain dinul Islam. Gitu aja gampang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini aja. Kita cukup kan? Ya. Hah? Zuhurnya jam 12 lewat. Capek juga anda ngomong ya. Boleh, boleh. Saya bilang nggak boleh makan ya dari misalnya seorang yang penghasilannya haram gitu kan, misalnya dia itu dukun atau misalnya dia itu ya pemakan riba ya. Kaidahnya dalam masalah ini bahwa ismu alal mubashir, dosa itu ditanggung pelaku ya, bukan oleh orang yang mengambilnya dengan cara yang halal. Berarti misalnya ente punya ya fulan ya ngundang ente ya untuk makan-makan, tapi dia ya muamalah dengan riba, rentenir misalnya. Ya. Ente datang makan makanan di dia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Ente diundang ke situ, ente halal. Ente enggak ngerampok, ente enggak nyolong, ente enggak nyuri. Maka halal bagi ente. Illa kecuali ente pengen warok. Nah, persoalan warok enggak bisa diwajibin kepada semua orang. Yang namanya orang pengen warok kok. Ya pilihan masing-masing itu. Itu yang utama memang. Tapi ente butuh. Ah, lapar gua nih, misalnya. Boleh enggak? Boleh, halal. Enggak ada persoalan itu. Kecuali kalau yang dihidangkan ente tahu bahwa itu sembelian untuk selain Allah. Atau makanan zatnya itu haram, enggak boleh. Tapi persoalan dia penghasilannya haram, kemudian dia ngundang misalnya. Ya. Kemudian ente mengambil makanan yang dia hidangkan itu dengan cara yang halal karena undangan. Ya, ente enggak kena dosa. Yang dosa alal mubasyir, atas pelaku. Kecuali ente mau milih warok, itu yang utama. Nah, begitu juga. Ya, walaupun bagi saya itu enggak bisa dikiaskan dengan kita makan ke resto, di situ ada ya raja-raja. Ya, karena ya persoalan yang pertama yang ente katakan tadi hukumnya begitu. Boleh. Nah, misalnya ada resto, ada raja. Apa yang wajib bagi kita? Apa kita enggak boleh makan di situ? Enggak ada masalah makan. Ya, cuman kita punya kewajiban lebih ketimbang resto yang di situ enggak ada raja. Apa kewajiban kita? Amar ma'ruf nahi munkar. Cuman kadang kita ini lebih mementingkan ya apa yang bisa kita pentingkan? Ya, kita enggak mau ganggu privasi orang itu. Padahal dalam kondisi seperti itu ente tamu, ente lebih berkuasa ketimbang dia. Betul kan? Ya, di situ ente punya power sebenarnya. Cuman kebanyakan kita enggak mau repot. Ya, seharusnya kita enggak gitu. Ya. Ketika ente masuk ente tegur, "Pak, ini raja gini." Ya, dia terima alhamdulillah, dia enggak terima, ente tinggal pergi. Ya, ke resto yang lain, dan kebanyakannya pasti dia enggak akan banyak cincong. Biarin ya informasi dari kita masuk ke dia dulu. Ya. Mungkin dia enggak akan langsung jatuh turunkan itu raja saat itu juga. Tapi ketika itu sudah masuk, ya bisa jadi itu jadi pemicu untuk dia mencari tahu berikutnya. Bisa jadi ke depan dia dapat hidayah. Ya, hidayah itu ternyata gara-gara omongan ente. Ya, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamurin na'am." Allah kasih hidayah kepada seorang dengan sebab kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Gitu juga dalam maksiat yang lain. Ya, orang pacaran ya, gak akan marah, gak bakalan ditonjok. Ya, tegur aja. Ya, yang bukan mahram gak boleh pegang-pegangan. Apalagi nanti kebanyakan kita alhamdulillah misalnya, kita bisa negur orang. Ya, apalagi seorang yang berjenggot itu lebih punya wibawa. Ya, apalagi seorang remaja masjid. Ya, syukuri ya wibawa yang Allah Ta'ala Azza wa Jalla berikan kepada antum. Gunakan itu di jalan Allah untuk ya menegur berbagai macam maksiatan. Dari Manudin misalnya pulang, berapa banyak anak-anak muda yang dilihat pacaran? Tegur aja sambil jalan motor. Ya. "Weh, jangan pacaran weh, haram." Jalan aja terus. Ya. Enggak bakal dikejar. ya, atau kita lagi tamasya ke puncak, tegur, ya. Atau misalnya lagi azan maghrib atau azan apa, masih nongkrong, bubar, azan, gak bakal marah mereka. Paling dia bilang, ya Pak Ustaz. Walaupun dia gak beranjak saat itu juga, tapi suatu saat nanti itu, omongan itu tertanam dalam dada itu, dalam alam bawah sadar dia. Bisa jadi dia dapat hidayah gara-gara kamu. Intinya kita jangan diam. Ya, jangan diam dari kemungkaran. Ya, jangan diam dari ya kerusakan. Ya, yang menjadi sebab kenapa kerusakan itu terus tersebar, itu disebabkan karena orang yang tahu memilih diam. Ya, diam. Wallahu a'lam. Baik, udah ya? Nah, apa Abdullah? Fadal. Gimana? Kalau rajin sholat tapi merokok. Kenapa? Iya, kita boleh saja menegur sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, kita yakini bahwa rokok itu haram berdasarkan keumuman-keumuman ayat. Ya, tegur. Dukhan haram, rokok itu haram misalnya. Cuma nanti ukur, ya, ukur orang, ya. Apakah dia orang yang ya mudah menerima nasihat? Ya, atau orang yang ketika dinasihatin dia malah bereaksi ya dengan reaksi yang mungkin antum enggak perkirakan bagaimana reaksinya. Ya, jadi ya enggak ada masalah antum menegurnya. Kenapa masalah rokok ini enggak kita samakan seperti misalnya pacaran? Ya, karena pacaran itu diketahui bahwa itu haram. Ya. Adapun rokok memang ada syubhat di situ, ya. Di mana banyak dari ulama negeri ini ya mereka juga ngerokok. Ya, terus terang memang agak lebih berat ya dalam menegur persoalan rokok. Ya. Nah, ketika kita menegur persoalan yang seperti itu sifatnya kita mesti ukur-ukur juga dalam bentuk pengingkarannya, Pak. Seperti itu. Ya, kita ukur-ukur juga dalam bentuk pengingkarannya. Ini udah dijawab belum nih? Udah ya? Hah? Udah ya? Tapi ada lagi ibu-ibu mungkin? Tapi silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bagaimana kalau kita berkonsultasi dengan guru kita, Ustadz, itu terus tentang masalah kesehatan, terus tentang masalah kesehatan. Terus guru kita, Ustadz kita memberikan menyarankan minyak habatus sauda misalnya atau air putih, nanti Anda bacakan surat ruqyah terus antum minum, apakah itu termasuk kesirikan? Ya, persoalan ini sudah dibahas pada bab yang lalu ya, bab tentang ruqyah wa tamaim, wa termasuk ruqyah yang dibolehkan. Ya, bahwa ruqyah itu enggak semuanya syirik. Ya, ada ruqyah yang ya dibolehkan, yaitu yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, menggunakan doa-doa nabawiyah. Ya, ada ruqyah yang syirik yang menggunakan ucapan-ucapan yang kita enggak paham maknanya. Ya. Yang cuman dia sama jinnya aja yang tahu artinya, kita enggak paham itu. Ya. Nah, itu haram yang seperti itu. Karena bisa jadi di dalamnya terdapat ya bentuk minta tolong kepada selain Allah, manggil-manggil jin. Ya, sedangkan ente enggak paham. Nah, kalau misalnya ruqyah kepada air, kemudian airnya diminum. Ya, maka lihat kepada apa yang dibaca. Kalau yang dibaca ayat Al-Qur'an, maka dia termasuk ruqyah yang syar'i. Ya, maka dia tidak termasuk ke dalam ya kesyirikan. Makan boleh dan juga diantara sebab ya mencapai kesembuhan. Dan ada yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa itu juga termasuk dari metode penyembuhan. Yaitu menulis ayat Al-Qur'an di finjan, di piring, ya, dengan ya jangan pakai tinta karena ntar airnya ente minum. Bukan sembuh ente karena minum tinta malah jadi sakit. disuruh tulisnya dengan ya za'faron, terus dengan za'faron ayat Al-Quran, kemudian disirami air, kemudian diaduk, kemudian airnya diminum. Ya, ini bukan termasuk kesyirikan. Ini ya ada tuntunannya ya, dan termasuk metode penyembuhan yang dibolehkan. Tapi dengan syarat yang ditulis itu ayat Quran. Ya, yang ditulis adalah ayat Al-Quran. Maka boleh seperti itu. Jadi apakah dibacakan airnya terus diminum? Bisa Pak Kiainya yang baca, atau antum yang baca, atau siapa yang baca? Karena yang jadi ukuran bukan siapa yang baca, tapi yang jadi ukuran adalah apa yang dibaca, yaitu Al-Quran. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya soal masalah tauhid. Saya pernah membaca di punya kitab tauhidnya Syekh Sarifuddin, syarahnya kitab tauhidnya Syekh Sarifuddin. Masalah kalau kita tahu itu perbuatan takdir, tapi kita mengingat apa namanya tidak meyakini, tidak mengkafirkan orang itu. Nah, kita ini maka kita ini ikut kafir itu. Kafir yang ya serampangan, takfir yang serampangan. Memang ya apa ya, bisa dikatakan ini persoalan yang ya hassas gitu, apa sensitif sekali ya, dan berbahaya. Bahaya ya mengkafirkan, bahaya juga enggak mengkafirkan gitu. Ya. Nah, persoalan ini disebutkan dalam pembatal yang ketiga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Beliau bilang dalam pembatal yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sa'a madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, kafir dia. Cuman siapa yang dimaksud dengan pembatal ketiga ini? Yaitu kekafiran yang disepakati itu kekafiran. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang disepakati kekafirannya, bukan yang diperdebatkan. Siapa? Ya. Nah, yang ya tidak diperdebatkan kafirannya itu juga bukan hasil olahan akal kita, enggak bisa. Tapi berdasarkan nas. Siapa mereka? Lihat kepada ayat yang pertama dalam surat Al-Bayyinah. Apa kata Allah dalam surat Al-Bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ahlil kitab, Yahudi, Kristen, begitu juga wal musyrikin. Manhum, siapa mereka musyrikun? Orang kafir selain ahlil kitab. Ya. Siapa mereka? Ya. Siapa aja yang melakukan perbuatan musyrikin? Gimana sekarang kita tahu bahwa perbuatan itu perbuatan musyrikin? Kembali kepada ayat yang muhkam dari surat ya Yunus ayat 18, begitu juga surat Az-Zumar ayat 3. Itu perbuatan musyrikin. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Beribadah kepada selain Allah dengan asumsi bahwa selain Allah itu sebagai perantara. Itulah musyrikun. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya ada Yahudi Kristen, kita bilang dia enggak kafir, kafir kita. Ya, begitu juga ada orang melakukan perbuatan musyrikin, nyembelih untuk selain Allah, beribadah kepada selain Allah, kemudian dia bilang, saya enggak minta sama dia. Ya, dia cuma perantara, saya minta sama Allah. Kemudian kita bilang, dia enggak kafir karena dia minta kepada Allah. Ini cuma perantara. Kita benerin argumentasi musyrikin, kafir kita. Karena itu perkara yang muhkam dalam Al-Qur'an. Ya, jangan kita bawa perkara yang ketiga ini musyrikun ke dalam ranah perdebatan seperti yang ramai sekarang. Enggak. Dia termasuk perkara yang muhkam. Ya, seperti muhkamnya kafirnya Yahudi dan Kristen. Yahudi mengucapkan syahadat enggak? Ini pertanyaan nih. Hadirin. Ya, orang Yahudi ngucapin la ilaha illallah enggak? Ngucapin la ilaha illallah. Ya, orang Kristen ngucapin la ilaha illallah enggak? Ngucapin la ilaha illallah. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, kembalilah kalian kepada titik temu antara kami dan kalian. Apa titik temu antara kita dengan ahli kitab? Jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. Jadi orang Yahudi Kristen melakukan, ya, mereka mengucapkan syahadat. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Terus mereka bilang Isa anak Allah, itu kekafiran tersendiri. Itu kekafiran tersendiri. Mereka bilang Uzair anak Allah, itu kekafiran tersendiri. Bukan itu saja kekafiran Yahudi dan Kristen. Itu yang harus kita pahami. Seolah kita menganggap bahwa Yahudi Kristen itu kafir karena menganggap Isa anak Tuhan. Cuman itu aja. Tidak. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah itu. Selain Allah itu yang memberi, yang mengabulkan hajat, mengabulkan doa. Tidak. Allah itu cuman orang soleh yang menurut mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Santo-santo itu. Jadi Yahudi Kristen kafir dengan sebab itu. Musyrikin pun juga dengan sebab itu. Nah sekarang umat Islam ada yang mengikuti jejak mereka. Dan tragisnya ada yang ngaji sunnah mengatakan mereka gak kafir. Ini tragis, ya. Jadi bisa jatuh kepada pembatalan ketiga, ya. Nah sekarang kalau misalnya kita mengatakan orang yang tidak mengkafirkan musyrikun, maka dia kafir. Apakah itu takfir serampangan? Tidak. Tidak. Bahkan kalau kita enggak meyakini kafirnya orang yang kalau kita tidak meyakini kafirnya ya musyrikun, kita justru yang jatuh kepada ya kekufuran wal iyadzu billah. Tapi itu untuk orang yang kita lihat. Gitu loh. Artinya apa? Artinya enggak boleh kita karena berpegang dengan kaidah itu kemudian kita bilang, oh, ini kan Indonesia enggak ada yang mengkafirkan musyrikin, bidzan, dengan zan, dengan dugaan, dengan sangkaan. Kemudian kita bilang semua penduduk Indonesia kafir semua, kafir kabeh kata. Itu namanya takfir serampangan. Ya, tapi yang wajib bagi kita apa? Kita bilang semua orang yang mengucapkan syahadat muslim. Mayoritas penduduk Indonesia muslimun. Sampai kita lihat siapa yang melakukan syirik akbar, maka di situ kita wajib mengamalkan tauhid. Jadi itu bukan takfir yang serampangan, justru takfir yang serampangan yang mengkafirkan dengan global. Itu yang serampangan. Adapun mengkafirkan dengan dalil, justru itu yuthab, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Udah ya. Baik, ini aja semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.